pohon kelapa ya tuan, tinggi pucuknya. Anak siapa ya tuan, cantik rupanya ya sayang. Bolehlah kami ya tuan tahu namanya. Bolehlah kami ya tuan tahu namanya. Pulau Seribu ya tuan, indah tempatnya. Pulau Seribu ya tuan, indah tempatnya. Walau beribu ya tuan, gadis jelita ya sayang. Hanyalah satu ya tuan yang kami. Dengar lagu ya tuan, kaki digoyang. Mendengar lagu ya tuan, kaki digoyang.